Baik, bismillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa mempelajari salah satu pelajaran penting untuk memahami Al-Quran dan memahami hadis, yaitu pelajaran bahasa Arab. Dan alhamdulillah telah kita selesaikan jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughah. Sekarang insya Allah kita masuki jilid yang terakhir, yaitu jilid ketiga dari kitab Durusul Lughah. Dan tentunya diharapkan para ikhwah tetap semangat untuk mempelajari kitab Durusul Lughah ini dan tetap istiqomah sampai khatam dari kitab Durusul Lughah. Karena sudah 2 tahun setengah lebih kita belajar Durusul Lughah. Dan itu merupakan satu kenikmatan bisa istiqomah di dalam belajar bahasa Arab ini. Sekarang kita masuk ke Ad-Darsul Awal, pelajaran pertama dari Durusul Lughah jilid yang ketiga. Untuk pelajaran pertama di jilid yang ketiga ini diawali dengan kaedah-kaedah nahwu. Belum masuk percakapan, diawali dengan kaedah-kaedah nahwu sebagai mukaddimah. Karena nanti di jilid ketiga banyak sekali kaedah-kaedah nahwu. Karena sebagaimana kita sebutkan, Durusul Lughah ini campuran ada kaidah nahu, ada kaidah sorof, dan kaidah-kaidah bahasa Arab lainnya. Nah, pembahasan pertama tentang kaidah nahu al-i'rabu wal-bina. Qala al-mu'allif rahmatala ad-darsul awal, pelajaran yang pertama. Al-i'rabu wal-bina'u, pembahasan tentang i'rab dan pembahasan bina. Yang akan jelaskan i'rab yaitu yang bisa berubah akhir dari suatu kata. Adapun bina yang tidak berubah, tetap dalam satu keadaan. Al-i'rab wal bina fil asma, i'rab dan mabni dalam isim. Al-ismu imma mu'rabun wa imma mabniun. Isim bisa jadi dia mu'rab, bisa jadi dia mabni. Apa pengertian definisi dari mu'rab disebutkan di bawahnya? Fal mu'rabu ma taghayyara akhiruhu bisababil 'amili. Nahu ja'al mudarrisu marfu'un. Sa'altul mudarrisa mansubun. Sallamtu 'alal mudarrisi majrurun. Mu'rab adalah ma taghayyara, apa yang berubah. Taghayyara itu berubah. Akhiruhu, akhirnya. Ini harokat akhirnya berubah. Bisa babil amil, dengan sebab faktor tertentu. Dengan sebab faktor tertentu. Ini berubahnya harokat ada faktornya, ada penyebab tertentu. Nahu contoh ja'al mudarisu. Nah, harokatnya domah. Apa penyebabnya dia dibaca mudarisu? Karena didahului dengan ja'a. Nah, ini namanya amil, ja'a. Kemudian ketika didahului dengan sa'altu, faktornya, amilnya sa'altu, maka diganti. Al-mudarrisa, sa'altul mudarrisa, dalam keadaan mansub. Kemudian kalau amilnya, faktornya diganti menjadi ala, sallamtu alal mudarrisi, jadi kasrah. Dan dia dalam keadaan majrur. Nah, ini mu'rab berubah harokatnya karena ada sebab tertentu. Al-mudarisu karena ada ja'a. Diganti jadi mudarisa karena ada sa'altu. Dikasih alal mudarisi karena ada ala, dikasih harokat kasroh. Berubah mudarisu, mudarisa, mudarisi. Harokatnya berubah dari dommah ke fathah ke kasroh. Wal mabniyu adapun mabni. Mala yataghayyaru akhiruhu bisababil amil. Apa yang tidak berubah akhirnya dengan amil, dengan faktor tertentu. Contoh, ja'a haula'i, tetap kasroh. Dia fi mahali jarin, mabni ala kasroh. Sa'altu haula'i, tetap dalam keadaan kasroh, mabni ala kasri. Fi mahali nasbin, dalam keadaan nasob, mabni ala fathi. Salamtu ala haula'i, ini juga sama. Fi mahali jarin, haula'i, ada ala. Kasrohnya bukan kasroh karena i'rob, kasrohnya kasroh mabni, makanya dibaca haula'i. Nah ini, jadi pembahasan pertama tentang isim. Isim ada yang mu'rob, ada yang mabni. Berubah. Ja'a al-mudarrisu. Ini sebabnya apa yang namanya amilnya, ini penyebab. Ketika amilnya ganti, sa'altu al-mudarrisa ala al-mudarrisu. Mudarrisu, kemudian sa'altu al-mudarrisa. Ketika amilnya ganti, sa'altu al-mudarrisa, harokatnya berubah. Ala, ada ala, amilnya berubah. Al-mudarrisi. Yang domah namanya marfu, yang fathah namanya mansub, yang kasroh namanya majrur. Marfu, mansub, majrur. Tiga keadaan. Marfu, mansub dan majrur. Sehingga bisa ada kalimat ja'a zaidun. Ja'a zaidun. Nah, dalam keadaan apa ini? Ya. Ja'a zaidun. Abu Wildan, marfu, mansub atau majrur? Marfu, ja'a zaidun. Ra'aitu zaidan, Abu Fauzan. Mansub. Marartu bi zaidin, ya, Al-Akh Iman. Zaidin. Dalam keadaan majrur. Kemudian mabni. Ini tidak berubah. Ja'a haula'i. Sa'altu haula'i. Ala haula'i. Nah, ini enggak berubah. Enggak berubahnya di kasroh namanya mabni ala kasroh. Mabni alal kasri. Kalau dia enggak berubahnya di kasroh, mabni alal kasri. Nah, nanti fi mahali rofin. Kalau za'a haula'i. Sa'altu haula'i fi mahali nasbin. Salamtu ala haula'i ahula'i fi mahali jarin. Nah, beda. Kalau ini namanya marfu, kalau ini namanya fi mahali, dalam kedudukan. Nah, contohnya ja'a zalika, ya Pak Haji, ja'a zalika, mabni alas, di atas apa? Zalika, fathah, kasrah atau dhammah? Mabni alal fathah, ja'a zalika, dia fi mahali rof'in, mabni alal fathah. Sa'altu hadhihi, ya Abu Saimah, mabni alal kasri. Nah, dia gak bisa berubah harokatnya, tetap dalam keadaan, satu keadaan. Kemudian kita masuk ke isim-isim apa aja yang dinamakan isim mabni. Al-mu'rabu wal-mabniyu minal asma. Al-mu'rab, isim-isim yang bisa berubah akhirnya. Wal-mabni dan mabni dari isim. Al-asma kulluha mu'rabah ma'adal fi'atil atiyah. Isim-isim semuanya mu'rabah. Semuanya bisa berubah akhirnya. Ma ada kecuali fi'atil atiyah. Beberapa macam perkara di bawah ini. Fi'am itu macam-macam. Beberapa macam-macam di bawah ini. Fi'am, fi'at. Fi'at itu macam-macam. Beberapa macam-macam berikut ini. Nah, yang pertama, domair. Nah, berarti pembahasan kita isim-isim yang mabni. Apa saja isim-isim yang mabni? Ada macam-macamnya. Yang pertama dulu sini. Ad-domair, kata ganti. Seperti huwa, hum, anta, antum, ana, zahabtu, qalu. Hadhihi dhamair rafi. Ini semuanya domar, domir rafa. Seperti huwa, nah, huwa mabni dari siapa? Ya Abdulaziz, mabni alal fathi. Hum, ya Abu Wildan, hum mabni ala sukun. Anta, ya Abu Hozan, mabni alal fathi. Antum, ala himah, mabni ala sukun. Ana, ya Abu Saimah, ana pakai alif. Ana mabni ala sukun. Demikian juga zahabta, ya Pak Haji, ta mabni al-fathah. Nah, ini semuanya domir mabni. Mau kata ganti yang domir munfasil, huwa humahum, hiya humahuna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu, atau domir mutasil, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna, semuanya mabni. Jadi kaidahnya semua kata ganti mabni, enggak bisa dikatakan mu'rob. Kemudian contoh lagi nya ra'aituhu sa'alaka dorobani. Ini domir-domir nasab. Ra'aituhu. Ini juga domir-domir nasab ra'aituhu. Atau as'aluka, domir ka-nya. Ka. Atau dorobani, domirnya itu ya, ya. Domirnya itu ya, bukan ni. Domirnya itu ya, nunnya nun wiqayah. Atau contohnya adalah domir dalam keadaan jar. Kitabuhu, daftaruha, ismuka, alaiha, lana. Nah, ini juga semuanya domir. Kitabuhu, domirnya hu, mabni ala dom. Daftaruha, nah, lihatnya alifnya. Dia mabni ala sukun. Ismuka, dia mabni ala al-fathi. Alaiha, dia mabni ala sukun. Lana, ini juga sama, mabni ala sukun. Nah, domir-domir ini sudah antum pelajari dalam kitab tasrif. Dalam kitab sorof. Kitabuhu. Siapa yang masih ingat tasrifnya? Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Ya, silakan. Al-Akh Iman. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Tasrif. Kita buka dulu. Kita buna. Nah ya, ini makanya setiap pelajaran bagi nahwu, pelajaran durusul ukhuwah berkaitan dengan pelajaran shorof. Pelajaran durusul ukhuwah berkaitan dengan pelajaran nahwu, sehingga harus saling melengkapi, tidak hanya durusul ukhuwah saja, dia belajar shorof juga, belajar nahwu juga, supaya ketika nanti pembahasan durusul ukhuwah ada yang berkaitan dengan shorof atau berkaitan nahwu, dia sudah memahami. Ya, tadi sehingga semua tasrifan dari kita buhu sampai kita buna semuanya mabni. Ini yang pertama. Yang kedua, asma'il isyarah. Yang jenis mabni kedua yaitu adalah ismil isyarah. Seperti hadza, hadhihi, zalika, ulaika, sudah lewat. Hadza, hadhihi, zalika, ulaika. Kecuali hadzani wa hatani mu'robani. Nah, ini nanti ada pembahasan sendiri tentang hadzani dan hatani, ada pembahasan tersendiri dalam pembahasan mu'rob. Tetapi yang dia mabni adalah kalimat haza, hazihi, zalika, ulaika, atau tilka. Sebenarnya tilka juga sama. Nah, kalau haza, ya Abdul Aziz, mabni di atas apa haza? Ala sukun. Lihat dia. Hazihi, mabni di atas apa Abu Wildan? Ala kasri. Gak bisa, saya mau hazihu aja, gak bisa. Mau haziha aja gak bisa, sudah. Paten dia mabni ala kasri. Zalika, mabni di atas apa? Alal fathi. Ulaika mabni di atas apa? Alakh iman. Ulaika mabni alal fathi. Nah, kecuali nanti hadzani dan hatani untuk dua ini mu'rob, ada pembahasannya di mu'rob. Nah ini, tapi pengecualian. Berarti yang kedua adalah isim isyarah semuanya mabni. Kemudian yang ketiga, asmaul mausulah. Isim-isim merupakan kata sambung. Asmaul mausulah itu kata sambung. Allazi yang artinya yang. Allati yang artinya yang untuk yang perempuan. Alladina untuk jamak. Kecuali alladzani dan allatani mu'roban. Ini nanti ada pembahasannya di pembahasan mu'rob. Karena kita bahas mabni dulu. Sehingga asmal mausulah itu adalah kata sambung untuk menyambung dua kata. Misalnya ada kalimat, datang seorang yang sakit atau datang seorang yang membawa buku. Misalkan rojul yang mil kita. Untuk menyambung antara rojul dan perlu kata sambung alladzi. Seseorang yang membawa kitab. Nah, untuk menyambung mubtada dengan jumlah setelahnya. Kalau rojul yahmil kitab, nah, lebih enaknya rojul alladzi yahmilul kitab. Nah, untuk menyambungkan antara kata ini dengan kata setelahnya, dengan alladzi. Makanya kata sambung. Kalau untuk muzakar, alladzi. Kalau untuk perempuannya, Fatimah alladzi. Kalau untuk jamaknya, jamak berarti tulak alladzi. Ini semuanya mabni. Alladzi, ya Abu Wildan, mabni dari siapa nih alladzi? Alladzi. Ya-nya sukun. Nah, sukun ya. Allati. Sukun juga. Alladzina. Fathah. Jadi yang ketiga adalah kata sambung, asmaul mausulah. Yang keempat adalah kata tanya, asmaul istifhami. Isim-isim yang mabni yang tidak bisa berubah harokatnya adalah asmaul istifhami, kata tanya. Istifhami itu kata tanya. Mislu man, siapa? Aina, di mana? Ma, apa? Mata, kapan? Kaifa, bagaimana? Nah ini semuanya mabni semua nih, kata tanya. Apanya? Isim isyarah kata tunjuk. Kalau asmal istifham kata tanya. Nah, jadi yang berikutnya, berarti isim-isim mabni ada macam-macam. Nah, kita ini aja lah. Yang pertama tadi kata ganti, domir. Yang kedua kata tunjuk. Yang ketiga kata sambung. Yang keempat kata tanya. Tadi kan ini udah dua. Ini ada. Ini aladi. Nah ini contohnya teman siapa? Nggak bisa, saya mau baca manu aja, nggak boleh. Nggak boleh. Demikian juga aina. Kemasukan min. Ini kan aina. Ini masukkan min aina anta, min aina. Oh, kenapa min aina? Kayak ini min zaidin. Kalau ini min zaidin. Kenapa ini min aina fathah? Kalau kita belajar bisa. Kenapa Abu Saimah? Min aina enggak baca min aini. Karena mabni. Mabni di atas fathah. Enggak bisa berubah. Tetap kalau maksudnya beda dengan ini. Kalau ini mukrof. Nah ini. Semua kata tanya, man, siapa, aina, di mana, ma, mata, kaifa, itu semuanya. Mata, kapan. Kaifa, untuk menanyakan keadaan. Kaifa, haluk. Misalnya ada ketemu ikhwah, kaifa, haluk, ya asyik. Kaifa, haluk. Kaifa, haluk, kak. Antum jangan baca, kaifu, haluk, salah, kaifu, haluk. Atau kaifi, haluk, salah. Kenapa? Karena dia mabni di atas fathah. Kaifa haluka. Enggak, enggak bisa. Kaifa. Enggak boleh disingkat-singkat. Nah, itu bahasa kaif-kaif itu masih kurang pas. Karena itu bukan fushah. Yang fushah adalah kaifa. Nomor 5, ba'du zuruf. Iza al-ana haisu amsi. Nah ini adalah kata yang menunjukkan tempat atau waktu. Bagian kata ya, jadi semuanya kata. Maka sebutkan sini ba'du, sebagian kata yang menunjukkan waktu dan tempat. Seperti al-anak sekarang. Iza apabila, haitsu dimanapun, amsi kemarin. Enggak semuanya memang kata waktu dan tempat itu mabni, hanya sebagian, ba'du. Sebagian. Iza apabila, enggak bisa baca izu, izi, enggak bisa. Demikian al-ana. Nah, makanya kemasukan min. Min al-ana. Dari sekarang. Nah, ini kata yang menunjukkan waktu. Al-an sekarang. Atau amsi. Kemarin. Ah, saya mau baca amsu aja. Gak bisa. Ah, saya mau baca amsa aja. Gak bisa. Dia sudah mabni. Haitsu juga sama. Dia mabni. Di atas dhommah. Min haitsu. Artinya dimanapun. Haitsu. Haitsu dimanapun. Nah, berikutnya asmaul af'al, isim yang kata yang memiliki makna fi'il, kata kerja. Berarti isim kata isim. Berarti kalimat amin. Amin ini isim. Tapi amin adalah kabulkanlah. Kabulkan kan perintah, kabulkanlah. Istajib bahasa Arabnya, kabulkan. Tapi dia isim. Bukan kata kerja, tapi maknanya makna kata kerja. Amin. Atau ufin. Ucapan ah ufin. Wala taqullahuma uf. Janganlah kalian mengucapkan uf, ucapan bentakan kepada orang tua. Nah, membentak ufin, dia mabni ala dia membentak. Atau ahi. Ahi artinya mengeluh. Mengeluh. Ahi. Ketika dia jatuh, ahi. Aduh, ahi. Ini semuanya walaupun dia isim, tapi dia maknanya makna fi'il. Seperti amin. Nah, ini kan sering kita baca nih. Boleh A-nya dipanjangkan amin. Atau A-nya dua harokat. Amin. Nah, ini. Bukan dengan tasdid. Bukan am. Nah, itu salah. Beda arti. Nah, ini artinya adalah kabulkanlah. Mabni di atas apa? Abul dan amin. Nah, lihat harokatnya. Amin. Aminun, aminin, atau amin. Sukun. Coba lihat di buku. Nomor 6. Nunnya harokatnya apa? Sukun, ya. Bukan aminun, bukan aminin, salah. Amin, berhenti, sukun. Iya, mabni adalah sukun. Uffin juga sama, uffin, ya. Abu Fauzan, mabni di atas apa? Uffin. Mabni alal kasri. Enggak bisa baca ufun, enggak bisa. Ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Tentang larangan mengucapkan ucapan uff, fala taqullahuma uffin. Janganlah kalian mengucapkan kepada kedua orang tua uff, ucapan bentakan. Kemudian nomor 7. Berarti yang 7 ya terakhir. Al-a'dadul murakkabah. Bilangan yang tersusun dari dua kata. A'dadul murakkabah. Dua kata. Yaitu bilangan 11 sampai dengan 19. Contoh ahada asyara. Dua kata ini. Ahada asyara. Ahada asyara. Dua kata. Ahada asyara itu 11. Maka dia mabni. Gak bisa dibaca ahadu. Gak bisa. Gak bisa dibaca ahadi. Gak bisa. Dia mabni. Bagian pertamanya dia adalah mabni. Ahada asyara selalu. Enggak dibaca ahada asyaru atau ahada asyari. Enggak. Demikian juga tis'ata asyara 19. Nah, ini udah antum hafal angka 11 sampai dengan 19. Siapa yang ingat angka 11 sampai dengan 19? Ahada asyara, isna asyara, salah satu asyara. Ya, pelajaran Durusul Lughah jilid 2. Siapa yang ingat? Ya, silakan Abu Fauzan. Ahada asyara 11, 12. Isna asyara 13. Salah satu asyara. Arba'ata asyara. Khomsata asyara. Sittata asyara. Sab'ata asyara. Samaniyata asyara. Naam. Tis'ata asyara. Di semuanya mabni. Demikian angka yang menikah urutan. Salisa asyara. Yang ke-13. Karena wazan fa'il urutan. Al-juzul awal. Ini berarti bilangan 11 sampai 19. Kecuali 12. Kecuali 12. Kalau 12, dia mu'rob. Maka di bawah disebutkan al-juzul awal min isna asyara mu'rob. Kecuali kalimat 12. Isna asyara dia mu'rob. Alamat rofa'nya dengan apa? Dengan alif. Dia mulhaq dengan misanna. Isna asyara mu'rob. Nahu contoh. Yadrusu fil fasli isna asyara taliban. Belajar di dalam kelas ada 12 murid. Nah, isna asyara. Tandanya apa? Alif. Marfu dengan alif. Contoh yang kedua. Ra'aitu snai asyara taliban. Saya melihat 12. Nah, tadinya alif berubah menjadi ya. Isnai asyara taliban. Berarti dia mu'rob, bisa berubah. Hadza ta'am, makanan ini. Lisnai asyara taliban. Untuk 12 orang pelajar. Berarti angka 11 sampai 19 semuanya dia adalah mabni kecuali angka 12. Kalau ja'a ahada asyara. Enggak berubah. Ra'aitu ahada asyara. Ala ahada asyara. Kecuali 12. Kalau 12 berubah. Ja'a isna asyara. Isna asyara. Ra'aitu enggak isna asyara lagi. Isnai dengan ya. Ala isnai. Berarti ini pengecualian. Pengecualian dari isnai, isna dan isnai dia mu'rob berubah. Tapi kalau ahada asyara, salasata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara, sittata asyara, sab'ata asyara, samaniyata asyara, tis'ata asyara, mabni semuanya. Mabni alal fathi. Fathil juz'ain namanya. Mabni alal fathil juz'ain. Nah, jadi khulasohnya, isim-isim yang mabni ada 7. Ini rumus. Selain dari 7 ini semuanya mu'rob. Kainanya gitu aja. Selain dari 7 ini mu'rob. Yang pertama adalah kata ganti. Yang kedua kata tunjuk. Isim isyarah. Yang ketiga kata sambung. Isim mausul. Yang keempat kata tanya. Yang kelima sebagian kata yang menunjukkan waktu dan tempat. Karena ada waktu dan tempat yang mu'rob. Seperti yaumun menunjukkan waktu mu'rob. Demikian menunjukkan tempat. Seperti amama dia mu'rob. Mansub dia. Dia menunjukkan tempat. Tapi hanya sebagian. Di antara al-an atau haisu. Asmaul af'al isim yang bermakna kata kerja. Atau bilangan yang tersusun dari dua kata. Ahada asyara tanpa ada pemisah. Beda kalau dia 21 wahid wa isru ada wawnya. Nah, dengan waw. Nah, tapi ini enggak ada pemisah, langsung tersusun dari jadi satu kata. Maka ini adalah kata-kata yang mabni. Jadi Abu Wildan bagaimana ringkasannya? Kata-kata yang mabni apa saja? Yang pertama, ya kata ganti. Yang kedua, apa belajar? Isyara. Yang ketiga, Abu Fauzan? Asmaul mausula. Yang keempat, istifham. Yang kelima, iya menjaga waktu. Empat, sebagian yang menjaga waktu. Yang kelima, af'al. Ya, isim-isim yang menunjukkan makna kata kerja, dan terakhir adalah bilangan yang tersusun dari dua kata, ahada dan aksara. Tidak ada pemisah waw dan lainnya. Maka itu semuanya mabni. Sehingga ingat-ingat, isim yang mabni hanya 7. Selain dari 7 ini, semuanya bisa berubah harokatnya. Karena dia mu'rob. Saya mungkin sedikit-sedikit aja, biar gak terlalu banyak kaidahnya. Sedikit yang penting dipahami. Soalnya pembahasan berikutnya tentang alamatul i'rob, al-asliyah, dan al-far'iyah. Saya sampai sini aja. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami. Dari Durusul Ughoh, jilid yang ketiga, pelajaran pertama. Saya... Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.